Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rafi'id darajat mukaffiri sayiat mujzi ahli ta'at wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana habib ilayna ma'ahabbahu habibuka sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana razuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana hushurna ma'azum rati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma a'inna ala muhafadati salati wa jami'i anwa'i ta'ati wa jannibna minal ma'asi ya Rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu semua menjadi wasilah atau sebab kita benar-benar bakal diaku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pengakuan dari Nabi Muhammad adalah yang terpenting dalam wujud kita ini, baik di dunia ataupun di akhirat. Jika Nabi Muhammad tidak mengaku kita sebagai umatnya, maka sia-sia perjuangan kita, sia-sia kemuliaan yang kita perjuangkan, karena hakikat kemuliaan adalah kemuliaan yang dianggap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diniatkan di dalam kita membaca hadis ini, benar-benar kita ingin membaca, ingin melihat Nabi Muhammad. Jadi bayangkan bahwasanya kita saat ini bukan menceritakan siapa-siapa, tapi kita harus sadar dan hadir di hati kita bahwa saat ini kita bercerita tentang Nabi Muhammad, membaca tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita akan membaca kitab yang pertama, kitab At-Tajridus Sharih, kepada para asatid untuk membacanya. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu anhu annahu qala fi yawmin dhi ghaimin bakiru bis salatil asri fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri faqad habita amaluh. An Buraidah radhiyallahu anhu annahu qala fi yawmin dhi ghaimin bakiru bis salatil asri fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri faqad habita amaluh. An Buraidah radhiyallahu anhu annahu qala fi yawmin dhi ghaimin bakiru bis salatil asri fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah sampai kepada qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin il anqal. An Buraidah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya beliau berkata fi yawmin di ghaimin, pada suatu hari yang penuh dengan mendung, hari yang mendung, Bakiru bi salatil asri, beliau berkata, bersegeralah engkau untuk melaksanakan salat asar. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan salat asar, terhapuslah amal kebaikannya. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah yang sangat banyak, di antaranya orang harus hati-hati di saat hati-hati di dalam memperhatikan waktu, supaya tidak biasa menunda-nunda waktu, khususnya di saat seperti mendung. Mendung ini hanya salah satu contoh bahwa kapanpun jika suasana itu suasana seperti suasananya mendung, yang tidak mudah bagi orang untuk membedakan antara waktu dengan waktu. Misalnya di saat ini kita menemukan jam 6.30, 6.40 ini mendung terus. Kalau sampai asar, ketahuilah waktu duhur susah untuk kita lihat. Artinya di saat adanya mendung itu mungkin sekali waktu berlalu kita tidak sadar. Sehingga tanpa menyadari seseorang ternyata sudah keluar dari waktu sholat. Maka ini himbauan agar di saat ada tanda-tanda, termasuk ada tanda kesibukan, ada tanda mendung, maka kita harus memperhatikan waktu sholat. Artinya segera sudah sadar waktu sholat, maka segera asalkan sudah masuk waktu sholat, segeralah untuk menyelesaikan sholat supaya nanti kita tidak menunda-nunda. Karena kalau suasana itu kadang-kadang menjadikan kita lalai, dipikir masih sore terus atau pagi terus, tak tahunya sudah asar. Ini imbauan bahwasanya kita harus memperhatikan sholat, lebih-lebih di saat suasana keadaan cuaca itu adalah tidak baik, sehingga menjadikan orang bisa tertipu oleh cuaca, dipikir masih siang, tak taunya sudah masuk maghrib, atau dipikir masih pagi karena hujan deras, tak taunya matahari sudah terbit. Begitu. Bakiru bisolati, bersegeralah engkau untuk melaksanakan sholat. Kemudian disebutkan di sini, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, terhapuslah amal kebaikannya. Di dalam hal ini ulama berbeda-beda pendapat bahwa urusan meninggalkan sholat secara umum, kemudian meninggalkan sholat asar secara khusus. Meninggalkan sholat secara umum, ulama berbeda pendapat hukumannya seperti apa. Jika ada orang meninggalkan sholat karena dia itu mengingkari kewajiban sholat, maka sudah jelas mereka itu adalah murtad. Terpisahlah urusannya dengan istrinya, dan tidak bisa dilanjutkannya kecuali ada tobat, dan yang demikian itu menghapus amalnya. Jadi ini yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat karena mengatakan sholat tidak wajib, jelas itu murtad. Yang kedua adalah orang yang biasa meninggalkan sholat karena malas-malasan, maka di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal dan pengikut-pengikut beliau mengatakan, siapapun dari kita, siapapun dari umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat biarpun dalam keadaan malas-malasan, maka dia telah keluar dari iman, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah, pemisah antara seorang hamba dengan kekafirannya itu hanya sholat. Kalau sholat sudah dipangkas, menyatulah seorang hamba dengan kekafirannya. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah bersabda, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yakni yang menjadikan aku dengan hamba-hambaku ini adalah, maksudnya Allah tidak aku apa, iman yang dianggap oleh Allah antara seorang hamba, imannya seorang hamba yang dianggap adalah selagi mereka tidak meninggalkan sholat. Jadi perjanjian yang paling berat antara Allah dengan hambanya adalah sholat. Kalau sudah sholat itu dilanggar, ditinggalkan, berarti melanggar satu perjanjian yang amat berat, sehingga dikatakan barang siapa yang meninggalkan sholat maka itu termasuk telah kafir. Ini adalah hujah di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan sungguh ini hujah juga kuat sekali karena memang ada riwayat-riwayat semacam itu. Maka bagi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Kalau ada orang meninggalkan sholat, biarpun mereka malas-malasan, dia dipenggal lehernya dan dianggap sebagai orang kafir, tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tapi kedua, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu, rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau ada seorang muslim meninggalkan sholat sampai keluar waktunya malas-malasan, maka hukumannya juga dipenggal lehernya, cuman dia masih dianggap sebagai seorang muslim muslimah dan dikubur di tempatnya orang muslim, tapi dosanya amat gede, dipenggal lehernya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dipenjara, enggak boleh ngapa-ngapain sampai mau sujud, biarpun mati di dalam penjara. Hebat para ulama itu. Mereka berbeda pendapat, tujuannya satu, agar umat ini tidak main-main dengan sholat. As-sholat imaduddin. Ya. Kalau orang meninggalkan sholat, yang lain hancur. Tapi orang yang peduli sholat, insya Allah bakal selamat yang lainnya. Ini. Tapi perbedaan pendapat dari Imam Ahmad sampai Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifata, semua mengarah kepada hukumannya gede karena dosanya meninggalkan sholat itu amat besar. Dosanya amat besar. Akan tapi kita harus tahu bahwasanya Islam itu indah, bukan di saat orang malah meninggalkan sholat lalu langsung dipenggal lehernya. Bagi ulama yang mengatakan bahwa bagi orang yang meninggalkan sholat biarpun karena malas-malasan itu dipenggal lehernya, itu pun dengan aturan, ada namanya istitab, ijma', wajib seorang ulama, seorang hakim atau pemerintah untuk istitab, meminta tobat, dinasihati, didekatkan kepada kebenaran dahulu, dikirim orang-orang yang bakal didengar olehnya untuk sadar. Setelah diingatkan masih tidak mau, dicari carikan orang lain lagi yang sekiranya bakal dengar lagi, begitu seterusnya sampai kalau masih enggak mau, Al-Gujo didatangkan, suruh ngangkat pedang di atas lehernya. Kalau dia masih bangkang, saya enggak mau sholat, ya sudah, orang memang mau mati. Kalau orang mau mati, ngapain biarin hidup? Ya sudah, benar saja dia. Jadi indah Islam itu bukan serta-merta, penggal leher, potong leher, penggal leher, enak aja. Oh tidak, ada aturannya di sini, ada namanya istitab. Nah, yang jelas meninggalkan sholat itu dosanya amat gede-gede. Adapun hukuman-hukuman, yakni seksa-seksa atau dosanya meninggalkan sholat, banyak riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Sehingga orang yang meninggalkan sholat, baik karena dia mengingkari sholat atau karena orang itu malas-malasan, biarpun menurut madhab Imam Syafi'i, orang meninggalkan sholat termasuk masih dalam keadaan Islam, tapi dosanya sangat gede menjadikan dia tidak terhormat. Allah, sadari makna ini, tidak terhormat. Kalau engkau wahai suami memberikan nafkah kepada istrimu yang tidak sholat, jangan dianggap kau mendapatkan pahala dengan memberi nafkah. Kau memberikan setetes air kepada istrimu, haram. Biarpun kau banyak sujud, kau pergi ke Mekah setiap tahun, umrah setiap bulan, istrimu tidak sholat, masih kau kasih makan terus, kau masuk neraka bersama istrimu. Begitu juga ibu-ibu yang baik, kalau mempunyai suami tidak melakukan sholat, ternyata masih menanakkan nasi, menyucikan baju, membuatkan kopi, dipikir itu berkhidmah kepada suami. Tidak, engkau telah berkhidmah orang yang kurang ajar kepada Allah. Anda akan digolongkan orang yang kurang ajar kepada Allah karena dia tidak terhormat. Fahami makna ini. Kalau semua orang pakai prinsip ini, tidak ada yang meninggalkan sholat di rumah kita, cuman kadang ada kedunguan seorang istri yang hanya karena ingin hidup di dunia, sehingga karena takut urusan nafkah suaminya tidak sholat pun dibiarkan saja. Kalau dia mengingatkan takut nanti dicerai, rupanya dia lebih senang kumpul dengan suami untuk masuk neraka bareng-bareng daripada masuk surga. Fahami makna ini. Ini sholat secara umum. Nah itu hukumannya urusan sholat, hati-hati. Sholat, sholat, Masya Allah. Haram kita memberikan pertolongan kepada orang yang meninggalkan sholat. Apalagi punya pembantu satu enggak sholat, neraka. Itu satu, semakin kaya 5 pegawainya. 100 pegawai enggak ada yang sholat, sudah begitu zina. Setelah itu ada khomer, mabuk-mabuan. Tak tanya bosnya setiap tahun haji, sebulan umroh, nyumbang pondok, nyumbang masjid, banyak. Daripada untuk nyumbang masjid sama untuk nyumbang pondok, itu ketahuilah, tarik sumbangannya itu untuk membersihkan, cari pegawai yang sholat, yang sujud, karena tanggung jawab di hadapanmu. Kasihan itu orang, bangun rumah kecil, tukangnya 3 enggak sholat semua, mau apa ibu? Sadar atau tidak? Yang lalu biar berlalu, kita minta ampun kepada Allah. Di masa mendatang tidak bisa. Yang bekerja di tempat kita harus sholat. Bukan urusan rumah, Bu. Kadang seorang panitia masjid, pondok pesantren enggak menyadari makna ini. Yang ngerjakan masjidnya berhari-hari tidak melakukan sholat, enggak sadar itu. Mau ke mana, Ustaz? Bisa masuk surga dengan begitu? Enggak bakal ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Semuanya bakal ditanya. Tuh, kau bangun masjid gede, memang banyak yang jamaah setelah itu, yang sholat ribuan orang. Tapi apakah kau tidak ingat bahasanya 5 tukang yang kerja tidak sholat, dia sekarang di neraka, kau nyusul bersama mereka. Hah, kiainya paling dulu sebelum yang lainnya. Makanya mohon maaf kalau sini keras, kerja di sini harus sholat. Kalau tidak sholat, tidak ada yang kerja di sini. Harus sholat. Dan bisa, siapa yang mengatakan tidak bisa? Dulu memang awal-awal seolah-olah tukang itu ahli neraka semua. Ternyata kita tahu tukang ahli surga banyak. Bahkan ada orang kalau datang ke sini sebelum diterima ngomong, saya sholat biar diterima. Kita jangan kalah dengan orang di luar Islam, punya perusahaan, punya toko, itu yang lamar, itu undang-undangnya, yang mau kerja di situ anak gadis harus pakai rok mini, kemudian rambut harus dipotong, kalau tidak dipotong disanggul, pokoknya lipstiknya harus tebel, dan pokoknya melanggar Nabi Muhammad baru boleh kerja. Yang daftar jubel itu, bejubel ngantri. Allahu Akbar, hebat orang di luar Islam punya prinsip ya. Padahal prinsipnya bertentangan dengan akidah, tapi masih ada yang daftar. Tapi kita pengen seorang pengusaha Islam punya undang-undang, yang mau kerja di sini harus pakai jilbab yang cantik, baju yang cantik, kalau bisa melakukan sholat duha pakai aturan-aturan yang indah. Nah, berani atau tidak berani? Alasannya apa? Nanti tidak ada yang kerja, tidak ada yang lamar. Subhanallah, imannya ada di mana? Kita ini permasalahan iman, takut tidak ada yang kerja. Jangan suudon, orang melarat bukan ahli neraka, orang marat banyak juga masuk surga. Pegawai-pegawai ahli surga juga banyak. Orang miskin yang bisa kerja di rumah kita juga banyak, mereka adalah ahli surga. Jangan suudon kepada Allah, harus tegas di rumah kita. Ini adalah masalah sholat. Kemudian di sini dikhususkan masalah sholat asar, karena memang sholat asar itu adalah sholat yang paling penting, dan ini juga termasuk yang dikukuhkan oleh para ulama bahwasanya sholat asar itu adalah sholat usta diantaranya ini, karena diantara sholat-sholat yang lain-lainnya sama, yang meninggalkan sholat hukumannya seperti itu, akan tapi ada sholat usta yaitu sholat asar. Maka sini diulang lagi bahwasanya sholat yang luar biasa adalah sholat asar. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, habitu amaluhu, akan terhapus amalnya, dia akan menjadikan dihapus amal. Dan dihapus amal ini ada dua pendapat sesuai dengan yang kami jelaskan tadi. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat dihapus benar-benar amalnya karena murtad. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i, yang dihapus adalah amal sholatnya itu, karena memang tidak ada sholat tapi dosanya amat gede. Sudahlah, apakah amal dihapus atau tidak, kalau dapat dosa itu sudah harus takut kita dosa kepada Allah dengan sholat, dengan meninggalkan sholat. Nah inilah, itu adalah faedah-faedah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini tentang bagi orang yang meninggalkan sholat, habitu amaluhu, amalnya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lurugi, masya Allah, amalnya banyak ternyata gara-gara kita meninggalkan sholat dihapus pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dari yang mendengar suara ini, para pemirsa dimanapun anda berada, para pendengar dimanapun anda berada, dan juga hadirin hadirat, ayo, pintu tobat Allah itu lebar sekali. Siapapun yang mau akan diterima oleh Allah. Mungkin ada di antara yang menghadiri acara ini, mendengar suara ini, atau yang menyaksikan acara ini secara langsung. Mungkin ada di antara anda, ada orang yang pernah meninggalkan sholat. Ketahuilah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi esok hari kita tidak boleh meninggalkan sholat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ibu-ibu yang mulai bangun di rumahnya, punya rumah kecil itu, jangan sampai tukangnya yang ngerjakan tidak sholat. Apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadan, sudah tidak sholat, tidak puasa lagi. Jangan neraka diborong sendiri. Masya Allah. Dan ini adalah kita lalai. Dipikir cukup kita dengan ibadah sendiri, enggak, bakal ditanya itu orang di sekitar kita. Dan ini kelalaian-kelalaian kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan dijadikan di esok hari kita orang yang semakin yakin dengan janji-janji Allah. Kalau selagi engkau berpegang di jalan Allah, bakal ditolong. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjuang di jalanku, di jalan Allah, Allah akan kasih tunjuk. Kalau anda meninggalkan yang haram karena yakin kepada Allah, Allah pasti dan pasti dan pasti lanah, pakai takkid, pasti dan pasti Allah akan memberikan kepadamu lebih bagus daripada apa yang kau tinggalkan. Kau diberi yang haram, anda diberi yang haram oleh seseorang, anda tahu ini haram, anda tolak karena Allah, Allah tidak membiarkan, Allah pasti akan ganti lebih gede daripada yang anda tolak. Inilah yang harus kita hadirkan di dalam keyakinan kita di saat kita berurusan dengan yang namanya keharaman. Baik, ini saja. Salat, tukang, pegawai yang kerja di rumah, jangan dibiarkan. Mohon maaf, bukan urusan salat saja sebenarnya. Bagaimana pakaian dan dandanannya seperti apa? Aurat. Aurat, sebisa mungkin aurat yang sempurna. Aurat hanya wajah dan telapak tangan yang terlihat. Kalau anda membuka aurat, yang punya perusahaan besar, barangkali anda seorang bos, sekretaris, berduaan di dalam kantor haram, menghilang barokah. Malaikat rahmat juga meninggalkan di saat anda khulwah, anda berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak tua, tidak muda, sama haram juga haram, menjadikan rahmat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang anda perlu sekretaris karena seorang laki-laki, cari sekretaris laki-laki. Nah, ini sekretarisnya perempuan karena laki-laki kurang luas, banyak laki-laki yang luas. Masya Allah, ini saja. Semoga Allah menjaga rumah kita menjadi rumah yang indah, rumah surga, rumah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya yang biasanya kita hadirkan fikih praktis ya. Kita kan masih dalam fikih nikah ya. Kita masih dalam fikih nikah, maka tapi fikih nikah untuk kali ini akan kita tunda karena kebetulan nanti ada yang mau menikah ya. Jadi insya Allah kita tunda fikih nikahnya, nanti langsung praktek fikih nikah. Insya Allah nanti setelah pengajian ada akad nikah ya. Insyaallah mohon di tidak segera bubar. Yang pengen nikah jangan bubar dulu. Yang pengen ketularan jangan dulu. Paling khusyuk adalah yang paling doanya nanti paling khusyuk, paling cepat nikah. Insyaallah. Jadi nanti setelah pengajian kita langsung akad nikah. Siapa yang menikah nanti bakal tahu sendiri kalau sudah ada datang waktunya nanti. Baik. Kita sudah sampai kepada hadis kita Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai qala musannaf rahimallahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin anmi ila anqal. Babun, kita sampai kepada bab tahrimiz zulmi wal amr bir raddil madzalimi. Bab tentang haramnya berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan jika kita pernah berbuat zalim. Dan ini sudah dibahas, kezaliman kita ada macam-macam. Zalim kepada diri sendiri dengan terjerumus dalam kemaksiatan, itu zalim, kembalikan kepada Allah dengan tobat. Ada zalim yang kita menyakiti orang lain dengan cara menggunjing, menyakiti dengan lidah kita, maka caranya harus kita kembalikan dengan minta maaf kalau dia tahu. Kalau dia tidak tahu, maka kita cukup mendoakan sebanyak-banyaknya. Atau kita mengambil kezaliman dengan mengambil hartanya, dengan mencuri, mencopet, atau menggosopnya. Maka cara bertobatnya, jika mereka tahu, kembalikan langsung dan minta maaf. Kalau mereka tidak tahu, kalau kita yang mengambilnya, cukup kita kembalikan dan kita banyak doakan. Itu sudah dijelaskan cara-caranya. Sebab kalau tobat enggak ada caranya, salah, nanti tambah berantem nanti sama orang yang kita lakukan salah dengannya. Itu sudah dijelaskan. Jadi tobat itu sendiri ada aturannya, tobat sendiri ada caranya. Baik, sekarang kita sampai kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda, la tu'addun nal huquqa. Sungguh. Sungguh. Engkau akan melaksanakan atau menyampaikan hak-hak ila ahliha kepada yang berhak. Maksudnya perintah, awas, kembalikanlah hak itu kepada yang berhak, kepada ahlinya. Yaumal kiamati, sampai di hari kiamat nanti, kalau tidak kau kembalikan di dunia, di hari kiamat kau punya urusan. Hatta yuqadu lisyati aljalha'i, sampai yuqadu, yuqada, akan dibalas lisyati, bagi kambing aljalha yang tidak punya tanduk, minasyatil qarna, dari kambing yang bertanduk. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, subhanallah. Jadi yang namanya kedzaliman atau hak-hak atau apapun yang harus kita sampaikan kepada orang lain, harus kita sampaikan di saat di dunia. Dan jika ternyata kita tidak menyampaikan urusan itu di dunia, maka kita wajib menyelesaikannya nanti di akhirat. Dan kalau kita menyelesaikan di akhirat, yaitu hukuman hakikatnya, na'udzubillah. Amanat ini luar biasa, banyak macam-macam. Kadang-kadang menyampaikan kalimat saja kita tidak nyampe. Dan itu jangan dianggap sepele. Kalau ada pesan, sampaikan. Karena pesan itu adalah amanat. Amanat pesan, cuman kadang orang teledor urusan pesan. Jadi kalau Anda tidak mampu menyampaikan pesan, Anda katakan, saya berat mungkin, insya Allah saya sampaikan. Ini urusan pesan, ada uang. Termasuk diantaranya haknya fakir yang Anda pegang, tak taunya membagikannya lambat-lambat. Ada, kadang-kadang kita untuk bagian membagi-bagi saja, kadang-kadang nunda-nunda. Tidak tahu kenapa, ada setannya memang. Zakat. Zakat haknya fakir miskin, tapi paling susah mengeluarkannya. Zakat adalah hal yang wajib, haknya fakir miskin. Tapi kalau sedekah kenapa gampang? Allah. Zakat susah, padahal wajib. Tapi kalau nyantuni sana sini gampang tuh, bral, bantu sana sini. Jadi kita sering seperti itu, hak-hak tidak kita sampaikan, ternyata kita tertipu dengan amalan-amalan yang tidak wajib. Hak kecil ada kewajiban. Sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kambing yang tidak bertanduk disundang, ditanduk sama kambing yang bertanduk, nanti dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Dan saat itu untuk mengambil, untuk membalas. Setelah membalas, hilang jadi debu. Tapi bukan hukuman, karena binatang bukanlah orang, bukan makhluk-makhluk yang mukallaf, yang mendapatkan beban kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dibangkitkan saja, ini kambing pernah disundang sama kambing yang lainnya, dibangkitkan, setelah itu nanduk, selesai, dan hancur jadi debu. Tapi kalau kita, tidak. Kedzaliman yang kita lakukan di dunia akan dituntut nanti di akhirat, dan setelah itu bukan saja kita jadi debu, akan tapi justru dikirim ke neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Ini masalah amanat. Cuman kita itu pengen ngerinci, kayak apa sih amanat? Dipikir itu amanat hanya orang nitip duit 100 juta atau 100 ribu, 100 apa 1 juta. Bukan itu, amanat macam-macam. Amanat itu macam-macam yang harus kita emban amanat. Termasuk hadis-hadis yang lalu, amanat istri yang mau menikah, amanat suami yang mau menikah, amanat anak yang punya anak, amanat pegawai di rumahmu, amanat. Jangan dianggap amanat itu hanya duit, urusan duit saja. Tidak, bukan saja urusan jabatan, begitu mudahnya kita mencaci maci pejabat karena tidak amanat. Sudahkah kita amanat di rumah kita? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, kalian bakal ditanya. Amanat yang diberikan oleh Allah kepada Anda, yaitu anak, kau biarkan saja. Bagaimana pendidikan anak-anak kita bakal ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi sampai nanti di akhirat semuanya, dan tidak ada yang tertinggal. Allah, kalau kita tidak minta maaf di dunia ini, kedzaliman yang pernah kita lakukan, maka kita petik di akhirat nanti. Makanya harus segera kita tobat, jangan nunda esok hari. Sehingga ada salafus soleh itu, para orang terdahulu, orang soleh, Itu waktu pulang ke rumah itu habis isya, habis setelah sholat isya, rupanya dia sadar bahwasanya waktu di masjid tadi dia ngomong satu kalimat yang tidak enak. Dalam dugaannya kalimat itu menyakiti saudaranya. Sampai di rumah dia tidak bisa tidur. Mau pergi mengejar atau mencari saudaranya, ini rumahnya batasnya hutan. Bukan seperti rumah kota saat ini. Dia enggak ada telepon mau minta maaf zaman dulu, enggak ada SMS. Dia mikir semalaman sampai tidak bisa tidur, baru setelah sholat subuh matahari terbit dia berjalan ke rumah saudaranya. Tidak tidur gara-gara takut mati dalam keadaan dia punya kesalahan kepada saudaranya. Ini sudah ngomong nyelekit enggak pernah sadar. Kadang nyelekitnya bukan orang lain, sama ibunya nyelekit. Neraka di atas neraka di atas neraka, enggak tahu double berapa itu. Ngomong sama istri seenaknya, ngomong sama suami, itu amanat. Jangan dianggap sepele ini, sujudmu gak diterima. Ternyata hubungan yang paling penting ini ternyata paling berat hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah. Hakikat takwa bukan orang ahli sujud, bukan. Takwa itu seimbang, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Orang baik kepada Allah, gak baik kepada manusia, gak diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, baik dengan manusia, gak baik kepada Allah, bohong itu. Sedekah 50 juta, 100 juta untuk lembaga, masjid, pesantren, tapi gak sholat, bohong. Cari apa kau ini? Cari pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Berapa kau sedekahkan? 100 juta. Percaya kau dengan pahala? Percaya. Sholat subuh 2 rakaat lebih gede daripada 100 juta. Mong dia, yang 2 rakaat itu kan gratis. Itu aja enggak mau melakukannya. Bayarnya 100 juta. Pasti yang dibidik adalah Pak Nama. Wah, dia dermawan. Orang kaya yang dermawan. Pejabat yang dermawan. Itu semua bukan karena Allah. Maka ini yang harus kita perhatikan. Dan ternyata setelah itu yang paling berat adalah urusan dengan manusia. Urusan dengan manusia disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Tadruna manil muflisi?" Apakah kalian tahu siapa orang bangkrut yang sudah kita sebutkan hadisnya pada pertemuan yang lalu? Apakah kau tahu orang bangkrut? Bangkrut? Dijawab oleh sahabat Nabi, "Tahu ya Rasulullah. Orang bangkrut itu orang yang la dirham lahu wala dinar. Orang yang gak punya dinar, gak punya dirham, gak punya duit." Maksudnya apa? Usaha, sudah usahanya gak untung, modalnya habis. Usahanya gak untung, modalnya habis. Itu kata sahabat Nabi, dijawab oleh Rasulullah, "Bukan itu orang bangkrut. Yang aku maksud orang bangkrut bukan itu." Lalu apa orang bangkrut ya Rasulullah? Orang bangkrut itu yang datang yaumal kiamat bi salatin wa siyamin wa zakatin. Datang di hari kiamat dengan segudang pahala, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umrah. Akan tetapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa khada mal hadza. Tapi kerjaannya suka mukul ini, ngambil hartanya si B, si C, banyak urusannya dengan manusia. Maka di saat orang ini mau masuk surga, ternyata bergelantungan orang pada menjerit, "Wahai malaikat, jangan boleh orang itu masuk surga, karena dia masih punya urusan denganku." Perhitungan satu persatu. Kau diapain? Aku diolok. Dikasih pahalanya dari orang yang mendolimi tadi. Diambil dari, anggap saja itu kiai ya. Kalau kiai pahalanya gede sekalipun, tapi dolim. Nah, kiai itu adalah jangan dianggap gak bisa dolim. Paling gampang itu dolimnya kiai. Pinjam duit gak balik-balik, mau nagih. Gak enak kiai, hati-hati. Apalagi, wah mudah, makanya harus hati-hati. Semuanya mungkin saja masuk bab dolim ya. Al-akhdu bis-saif, al-akhdu bil-haya, al-akhdu bis-saif. Tentang makamnya tinggi, minta-minta. Percaya. Kalau punya cincinnya, insyaAllah surga, surga, surga, surga. Kayak punya surga aja kiai-kiai. Memangnya kiai punya surga? Gak ada kiai gak punya surga, gak ada jaminan surga. Semuanya punya surga. Banyak kezaliman, orang kecil saja bisa dolim, semakin gede pangkatnya semakin gede dolimnya. Kalau Pak RT atau RKPKU itu adalah rakyatnya itu saja, naik pangkat jadi bupati wali kota juga gede. Kiai kampung ya itu tanggung jawabnya ya sak kampung itu. Semakin banyak dikenal orang, 1000 orang ya 1000 orang, 2000, 2000. Kalau seandainya ngasih contoh satu saja dituru oleh umatnya ya itu ditumpangkan kepada dia. Ustadznya hobi sinetron. Misal, semoga Allah mengampuni ustadz-ustadz kita semua. Coba kalau saya nyebut judul, saya itu ibu nyebut judul sinetron tidak berani di majelis itu. Judul sinetron nama bintang film, takut saya nyebut satu judul sinetron terngiang-ngiang di benak ibu waktu nonton TV, ini yang disebut Buya. La ilaha illallah. Nyebut judul sinetron nggak mau. Ini bahaya gara-gara saya nyebut judul sinetron, ibu-ibu yang enggak kenal sinetron nonton sinetron gara-gara Buya ini. Wah, tak taunya saya nunggu di neraka. Enggak ada. Jadi kezaliman itu macam-macam, jangan dianggap hanya menempeleng orang ini. Tidak memberi contoh bagi seorang suri toladan. Itu zalim, karena apa? Dia telah menempatkan tidak pada tempatnya. Kalau kamu berperan sebagai ustaz, ya berusaha dong tahan diri banyak hal. Kalau mau menikah, kamu sebagai suami istri siap dong jadi suami, memberikan pengayoman, nasihat, jangan hanya mau nikah saja. Istri ya taruh di atas gunung Naknung, kata guru kami itu. Ada orang menikah turun pinggir sana istrinya, biar aman. La ilaha illallah. Istrinya tidak pernah dididik, belajarnya sama ustaz sinetron, rusak lagi. Pendidikan harus ada. Kalau anda sebagai suami tidak bisa mendidik istri, biarkan istrimu belajar menuntut agama di tempat-tempat yang mulia. Tapi jangan asal. Ustaz yang belajar atau ustaz yang punya kehormatan dong. Jangan istri anda belajar berdua dengan ustaz, asyik bener tuh, haram. Berduaan laki-laki dengan perempuan haram, biarpun untuk ngajar Al-Quran. Cuman kadang kita berurusan dengan orang yang belum mengerti ya. Makanya sebetulnya kenapa kalau saya ngobrol dengan adik-adik putri atau sebagainya, tempat terbuka, barangkali ada sesuatu yang harus disampaikan. Enggak ada ke kamar saya, yuk ngobrol berdua. Haram neraka itu, enggak ada surga. Atau ngobrol sini. Nah, makanya dibuka, semuanya dibuka. Harus ada temannya. Biasakan dengan yang demikian. Karena apa? Allah Rasulullah sudah melarang hal yang demikian. Lah ini termasuk amanat. Amanat itu banyak. Makanya jangan sampai dianggap amanat itu hanya urusan duit, bukan putrimu, masya Allah. Kalau kau minta anak, artinya kau siap untuk memberikan nafkah yang halal. Anak kau beri makanan yang haram, nafkah dari mana itu duit? Saya pernah cerita dalam hikmah yang keberapa, kalau ada seorang ibu punya anak, rupanya karena anaknya nangis lapar, bu. Akhirnya ibu itu noleh kiri noleh kanan, kenapa mulai tadi kok nangis anak ini, rupanya lapar. Rupanya dia ngelihat di kanannya itu rupanya ada tai ayam, bu. Akhirnya karena tidak ada orang, kamu tai ayam dimasukkan, yang penting diem. Bener gak ini ibu? Gila atau gak gila? Masa anaknya dikasih kotoran ayam. Bu, kalau ada anak makan kotoran ayam paling kenapa sih? Sakit perut ya, mati atau tidak? Belum tentu mati. Kalaupun seandainya harus berbahaya, paling banter mati, dan matinya anak kecil masuk surga. Apa enggak sadar orang yang ngasih makan anaknya dengan haram itu lebih dari ngasih kotoran ayam? Kalau orang ngasih kotoran ayam disebut gila, maka orang tua yang ngasih makan, kalau ada orang tua ngasih anaknya kotoran ayam disebut gila, maka sebetulnya orang tua yang memberi makan anaknya dengan yang haram lebih dari gila. Sebab kalau kotoran ayam paling banter sakit mati. Tapi kalau sudah ukurannya adalah masalah haram, ketahuilah menjadikan anak tidak benar, neraka sepanjang masa. Ini harus perhatikan iman semuanya ini. Lah itu amanat, anakmu amanat. Dan masih banyak kalau kita berbicara tentang amanat, subhanallah, kita harus hati-hati di rumah kita. Makanya sering kita sebutkan amanat itu ada martabat yang memang orang semakin tinggi pangkatnya semakin gede amanatnya. Kalau Pak Presiden seluruh Indonesia Raya, semoga Presiden kita diberi hidayah oleh Allah, Gubernur kita diberi hidayah, Bupati diberi hidayah, kita hanya bisa berdoa. Kalau tidak kita doakan, berat bu jadi Gubernur tuh, jadi Pak Presiden. Pelacuran yang terjadi di pojok sana itu akan ditumpangkan. Allahu Akbar. Ibu mau kalau begitu jadi? Nah, kalau ibu sadar bakal gak mau. Cuman permasalahannya jarang orang sadar itu. Nah, padahal di bawah tangan kekuasaannya dia bisa merubah. Kalau tidak merubah, makanya banyak orang ulama-ulama gede zaman dahulu itu didatangi untuk jadi pemimpin itu mikir ya, saya mampu atau tidak, saya tanggung jawab besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Jadi amanat, kemudian turun urusan agama. Di dalam dunia agama juga kami sering menyebutkan kalau korupsi itu bisa terjadi di namanya instansi pemerintahan, kita itu sering mandang bijik. Kita bicara tentang si A, korupsi, miliaran dan sebagainya. Korupsi itu adalah jiwa kotor, bukan masalah tempat. Tidak jadi pejabat pun bisa korupsi. Seorang kiai ternyata duit sumbangan untuk pondok jadi anting dan gaun istrinya juga korupsi kalau orang sadar tuh. Jadi jangan kita itu tertutup dengan kejelekan yang mungkin menimpa kita, hanya melihat orang lain, korupsi pejabat, ngantem pejabat. Ente sudah ahli surga Ustaz? Didoakan pejabat. Memang ada pejahat-jahat, ada pejabat jahat ada, tapi ada di antara mereka yang nuraninya hidup. Ada ustaz masya Allah ahli surga, tapi ada ustaz penjahat. Nabi Muhammad yang menyebutkan inna akhrafa mu'akhrafa ala ummati ulama su, yang paling aku takutkan itu dari umatku, bahkan dalam riwayat lebih aku takutkan dari dajjal. Dajjal itu ngeri. Dajjal kelonjok mati, hidup, orang ditunjuk hamil melahirkan, keguguran. Takut enggak digituin dajjal tuh? Dajjal menakutkan. Ibu kurang ajar sama dajjal, dibilang begini jadi, tapi ketua ahli iman enggak bisa dajjal tuh. Ternyata Rasulullah lebih takut, ada sesuatu yang sangat lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada dajjal. Siapa itu? Ulama su, kiai enggak benar. Allah, kiai enggak benar. Semoga Allah menjadikan kiai-kiai kita adalah kiai yang benar. Karena kasihan di dunianya kelihatannya ahli surga, ternyata murid-muridnya nyari enggak ketemu. Ketahuilah, kita pernah punya guru waktu bercerita ini menangis, dan saya pun belum bisa menangis. Beliau bercerita tentang suatu kita ada satu orang berada di surga, berdua ada di surga lagi ngobrol dengan temannya. Tiba-tiba melihat di dalam neraka. Guru kami bercerita menangis. Rupanya ceritanya dua orang itu berkata, saudaraku, siapa yang ada di dalam neraka itu? Bukankah itu guru kita? Jadi rupanya gurunya di neraka, muridnya yang masuk surga. Allah. Mohon didoakan kami agar selamat. Amin. Ya Allah, kalau ibu masuk surga, saya di neraka, tega bu. Para bapak, makanya doain yang paling banyak, saya biar selamat. Jadi nerakanya ustadz tuh paling gede, paling banyak ngomong, kalau tidak ngamalkan dipermasalahkan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang diberikan pada kami, karena ilmu juga amanat. Kami tidak ngajarkan ilmu juga amanat. Ingat seorang alim Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di saat seorang ustadz menyampaikan ilmu itu bukan karena pangkatnya tinggi, kebetulan diberi oleh Allah ilmu sehingga dia punya kewajiban menyampaikan, bukan karena berarti lebih bagus daripada yang di bawah, tidak, bukan berarti lebih bagus daripada murid, bukan, karena kebetulan Allah memberi ilmu kepadanya maka dia harus menyampaikannya. Ini jadi yang harus dipahami, amanat. Kalau saya tidak punya ilmu ya saya tidak perlu menyampaikan, kalau saya tidak tahu saya tidak perlu menyampaikannya. Karena saya belajar kemudian diberi oleh Allah pengetahuan, maka wajib saya zakati untuk saya sampaikan. Saya zakati dengan cara saya mengamalkannya, dengan mengamalkan untuk diri saya sendiri dan kami sampaikan kepada orang lain. Kalau tidak, maka itu pun kita tidak amanat. Allah. Dan harus kita lacak. Alangkah banyaknya ilmu yang sudah kita ketahui, tapi ternyata permasalahannya kita tidak amanat dengan ilmu kita. Banyak ilmu yang sudah kita ketahui, tapi ternyata keharaman-keharaman masih kita lakukan, artinya kita juga belum amanat. Ini saja yang bisa kami sampaikan bahwasanya tentang amanat. Kemudian besok akan berbicara tentang masya Allah ini amanat, ini hadisnya lumayan banyak ya, karena begitu pentingnya. Nanti insya Allah ada macam-macam amanat ya, supaya kita lebih luas, supaya kita faham benar. Kalau orang benar, kalau kami sampaikan sering bahwasanya kalau ada orang kemarin, kalau ada orang tidak tahu bahwasanya di kebunnya itu ada pohon yang membahayakannya, maka pohon atau rumput yang membahayakan tidak akan dipangkas dan dihilangkan kan. Tapi setelah kita tahu bahwasanya ada pohon-pohon yang tidak benar atau pohon-pohon yang mengundang penyakit, pasti setelah itu kita akan berusaha untuk menyingkirkannya. Maka kita harus tahu modelnya itu kayak apa, penyakit-penyakit kedoliman itu ya. Ini nanti kita rinci, dan termasuk sebetulnya masalah ini sudah kita rinci dalam hubungan kita dengan sesama manusia satu persatu, hubungan anak dengan orang tua dalam birrul walidain, hubungan saudara dengan saudara yang kadang-kadang rebutan waris ya. Sudah pernah kita sebut itu ada rebutan waris, ini setannya paling gede. Orang banyak pengen masuk neraka paling dalam, enggak mau neraka yang dangkal-dangkal itu. Di antaranya pengen rebutan waris, sebab rebutan waris itu melakukan tiga dosa gede. Dolim kepada saudaranya, mengambil harta saudaranya. Durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah memutus tali persaudaraan. Allah. Hati-hati yang ada di tempat ini, jika ada punya masalah dengan saudaranya, selesaikan sebelum mati. Kalau kita mati belum menyelesaikan urusan kita dengan saudara, kita akan dituntut nanti di akhirat. Rebutan waris. Dan rebutan waris juga sudah kami jelaskan, tidak hanya orang kaya saja, yang melarat pun rebutan tiker. Bukan saja urusan orang melarat, anaknya kiai dua, punya pondok dibagi dua, kantinnya pun dibagi-bagi sama dapurnya, karena ada uang kos-kosannya yang diperhitungkan. Pokoknya kalau urusan rebutan waris ini macam-macam. Pokoknya jangan nunjuk orang lain lah kalau kita ngaji di sini. Semua ilmu yang kita dengar untuk aku. Jangan nunjuk, kenapa sih? Iya, itu pondok itu anaknya rebut. Lah, nunjuk orang lain lagi. Nih, saya itu loh punya masalah atau tidak, ya. Kemudian nanti hubungan dengan tetangga, bahas dalam topik yang khusus, sudah ada dalam CD-nya. Kemudian hubungan dengan pembantu. Pembantu adalah umat Nabi Muhammad yang harus kau beri hak untuk belajar ngaji. Jangan hanya pengen punya pembantu, tak taunya dibiarkan begitu saja. Enggak kenal ngaji, enggak kenal sholat. Padahal kalau engkau mengajari pembantu mau ngaji dan sholat, amal jariah, sepanjang dia sholat, sepanjang dia ngaji, Anda dapat pahala. Hitung-hitung punya murid tapi tidak pakai gelar guru. Kemudian pembantu, masih banyak lain hal-hal amanat-amanat yang harus kita perhatikan. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan amanat secara sesungguhnya, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman apa sih amanat-amanat yang harus kita laksanakan. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Syukran katsir kami ucapkan kepada Al-Mukarram Buya Yahya atas pembacaan kitab At-Tajridu Sore dan Riyadhus Shalihinnya. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Dan untuk memudahkan tanya jawab ini, kami harapkan satu penanya dengan satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak satu penanya, dan dari jamaah ibu-ibu satu penanya. Dimohon berdiri bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abu Yahya, ini membahas tentang dolim, Abu Yahya. Suatu ketika saya pernah bertengkar dengan ibunda saya. Agak jauh dikit biar jelas. Ya, agak jauh dikit. Dijauhkan. Suatu ketika saya pernah bertengkar dengan ibunda saya. Dengan ibunda, ibu saya, ibu, baik. Ya, mungkin pertengkaran itu menyakitkan ibunda saya. Lalu saya beberapa hari kemudian memohon maaf dan ibunda saya memaafkan, bahkan saya melakukan pencucian kaki ibunda. Tapi sampai saat ini saya merasa selalu dihantui rasa dosa, Bu ya, seolah saya tuh termasuk anak yang durhaka, Bu ya. Yang saya pertanyakan, cara maaf saya tersebut ke ibunda saya, apakah diterima atau mungkin gimana caranya supaya maaf saya bisa diterima, Bu ya? Mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu kami persilakan. Enggak, Bu, yang di belakang barangkali yang mau bertanya selangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu ya. Saya mau bertanya ya, Bu ya, tentang amanah dalam rumah tangga. Saya mempunyai dua orang putri. Seandainya saya suka mengingatkan terus untuk sholat, mungkin ada rasa jenuh ya, mungkin mereka suka bosan dan suka merasa ah mama negur-negur terus. Saya tuh selalu merasa sedih itu dulu ya. Apalagi saat pulang sekolah, apa itu sholat asar, saya selalu menanyakan terus. Tapi bagaimana caranya Bu ya, saya mau nanya yang baik untuk menasihatinya dan menegur secara halus dan baik. Apalagi untuk sholat isya itu ya, sangat berat sekali mereka ya Allah. Saya minta petunjuk untuk memberi jalan yang terbaik buat anak-anak saya. Baik. Semoga Allah memberikan ya Allah jalan yang terbaik ya. Semoga putri saya menjadi wanita yang soleh. Amin. Amin. Dan diberi amin. Rahmat amin. Dan hidayah amin. Untuk menjalankan amanah sholat lima waktu amin. Yang utama subuh itu amin. Subhanallah itu yang paling sangat saya pengen gitu ya Allah. Saat azan mereka mau saya bangunkan, saya kadang ketuk-ketuk pintu, kadang saya bujuk, saya gendong gitu ya, saya membujuk mereka mau, tapi dengan kesabaran sampai waktunya saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah dan dimudahkan mereka tepat waktu sholatnya. Kiranya saya minta petunjuk kalau saya memang apa terlalu cerewet gitu ya, diberi petunjuk ya Allah. Semoga menjadi ibu yang amanah bagi buat keluarga saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Mukarram Buya Yahya untuk menjawab pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah seorang anak yang pernah melakukan kesalahan kepada ibunya, mungkin terjadi perang mulut atau apa yang menyakitkan, sehingga setelah itu sang anak menyadari kesalahannya hingga tergugah hatinya untuk minta maaf. Ketahuilah, kesadaran Anda bahwasanya itu salah adalah nikmat besar dari Allah. Yang bermasalah, orang bersalah tidak pernah merasa bersalah, itu dihukum sebelum dihukum. Jadi Anda menyadari, alhamdulillah Anda sadar, kemudian Anda meminta maaf kepada orang tua Anda, dan setelah Anda minta maaf, orang tua Anda sudah memaafkan dan Anda masih merasa gundah, jangan-jangan tidak diterima. Itulah yang menjadikan sebab diterima. Gundah Anda itulah yang menjadikan sebab diterima. Sebab kalau Anda nyantai mungkin besok melanggar lagi. Jadi Anda takut tidak diterima pertobatan Anda oleh orang tua Anda, itu maknanya Anda tidak akan mengulang lagi. Dan memang begitulah hakikat tobat. Dan ketahuilah, kalau orang tua itu bisa saja memaafkan kesalahan anaknya segede apapun, tapi ingat, durhaka kepada orang tua ini dosa yang khusus. Jangan dianggap ini urusan manusia dengan manusia, ini juga melanggar hak Allah. Orang tua mungkin memaafkan di saat Anda melakukan kesalahan, ketahuilah orang tua memaafkan, tapi anak belum sadar, tidak akan nyampe doa orang tua. Biarpun orang tua itu mendoakan anaknya dengan mengucurkan air mata darah di depan multazam, tapi anaknya yang tidak baik, doa tidak nyambung. Kita harus faham makna ini. Orang tua sih biarpun ditempeleng sama anaknya masih mengatakan semoga, bahkan gak rela kalau dengar ayat-ayat atau hadis-hadis ancaman bagi orang durhaka kepada orang tua. Ibu selalu ngomong jangan sampai anakku tertimpa semacam ini, tapi Allah tidak rela. Ibu, bapak, orang tua ya, ini harus perhatikan. Dan tobatnya ini tidak ada batasnya, terus menyesal, dan tidak boleh hilang penyesalan dari hati kita. Kalau hilang nanti kita berbuat yang tidak baik lagi, dan penyesalan Anda insya Allah itu tanda diterima oleh Allah. Dan kemudian setelah itu bertobatnya, dan tidak cukup lakukan kebaikan, tidak cukup kita mengucapkan kalimat maaf, akan tapi harus kita tumbangi dengan kebaikan-kebaikan, yudhibna sayiat, yang akan menghilangkan kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Jadi harus ada dong tandanya. Biasanya gini loh ya, kesadaran orang. Misalnya ada seorang bawahan yang memang betul-betul butuh dengan gaji. Lah kok suatu ketika melakukan kesalahan dengan bosnya, gimana cara minta maafnya? Gak ada ujungnya, terus begini dengan cara ini. Ini urusan duit. Bagaimana urusan akhirat ketika aku minta maaf, udah dimaafin ya sudah, yang penting saya minta maaf. Itu udah tobat, orang kurang ajar namanya. Harus berusaha tidak dimaafkan dengan cara ini, dia meminta dengan cara yang lain. Gak bisa dengan cara yang lain. Itu cara kita minta ampun kepada orang tua kita. Insya Allah Anda termasuk anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada orang tua. Dan jangan melakukan kesalahan dengan orang tua sedikit apapun. Wala takullahuma uffin. Al-Quran tidak menggambarkan jangan kau pukul orang tuamu, jangan kau sakiti orang tua, makan, tapi cukup kalimat uff. Uff itu adalah kalimat yang menyakitkan, yang paling ringan, sudah didarang atau dilarang oleh Al-Quran. tuh kalau kita gambarkan begini, kalau kita neng jangan begitu neng, dia ngomong iya iya pakai dua kali. Kenapa pakai dua kali? Ngomong iya kan cukup, iya iya. Nyelekit itu. Ya, adik-adik belumlah jadi ibu, kalau jadi ibu sakit tuh. Iya iya. Subhanallah. Itu uf. Uf tuh kalimat menunjukkan dia tuh enggak senang kalau ngomong sama orang tua neraka. Baik. Barokah hidup Anda di orang tua. Maka kalau ada lima bersaudara mengabdi kepada ibu bapaknya, mengabdi kepada bapak ibu bapaknya, mengabdi kepada bapak ibunya, semuanya mengabdi, semuanya insyaallah bahagia. Tapi yang paling bahagia di dunia dan di akhirat yang paling tulus dan yang paling banyak perjuangannya untuk orang tuanya. Ini yang harus kita fahami. Berjuanglah terus Anda untuk orang tua Anda. Urusan kepentingan Anda nomor dua. Jika Anda belum menikah, Anda lebih bebas. Kalau Anda menikah, hati-hati. Bisa saja pasangan Anda menjadi godaan kalau tidak Anda didik dengan baik dan benar. Kemudian kedua, seorang ibu mempunyai putri yang susah melakukan sholat. Gimana caranya? Ibu terus untuk mengajaknya. Akan tapi ibu untuk mengajak itu tentunya ada strategi. Ada cara. Kalau anak tidak mau sholat, ibu suruh sholat, dia belum menemukan makna sholat itu kayak apa. Kesadaran akan sholat belum ada. Ya sholat dilakukan hanya karena dilihat oleh ibunya atau dimarahi, bukan. Kita harus beri pemahaman, makanya ilmu yang luas. Dengan banyak menghadiri tempat yang mulia. Sungguh kalau seandainya putri ibu rajin ngaji saja, insyaallah 5 atau 10 kali pertemuan, tidak usah disuruh sholat, dia akan sholat. Karena ada maknawiyat yang diterima. Jadi urusan sholat ini bukan urusan orang takut kepada undang-undang, bukan. Urusan kesadaran, kalau takut kepada undang-undang, bisa saja kalau waktu adzan Jumat adzan dia pergi kok sholat ke masjid. Akan tapi sholatnya sholat indah, bala wudhu, bala niyah. Enggak pakai wudhu, enggak pakai niat. Yang penting saya tidak dipukul sama pak polisi. Nah, bukan itu, bisa saja orang melakukan sholat Allahu Akbar, kelihatan ibunya gak butuh dia, yang penting tidak dimarahi oleh ibunya. Jadi bukan urusan anak itu melakukan sholat, tapi kesadaran akan sholat itu perlu kita bangun. Pertanyaan ibu, bagaimana? Suami ada yang tidak sholat, bagaimana? Istri tidak sholat, bagaimana? Kalau ada orang tidak sholat, tentunya susah kalau langsung kita suruh untuk sholat sesuatu yang sekiranya nanti dekat kepada sholat. Ibu pengen membawa anak kecil yang lagi sakit mau dibawa suntik ke dokter. Ibu kasih tahu ke rumah dokter suntik. Ngamuk atau tidak ngamuk? Dedek mau beli jajan kue di sana, sayang ya. Yang gitu kan? Oh iya, tak urus sana. Tak tahu lewat masuk ke rumahnya dokter. Begitu harus strategi itu. Jadi mungkin begini, kalau ada suami tidak sholat pernah ini. Ya kalau suami tidak sholat, bu, jangan langsung suruh sholat berantem. Sok bener baru ngaji dua kali kayak ustazah. Bisa ngamuk nanti. Ternyata harus ada strategi bil hikmati indah dulu. Ibu kalau pengen nyuruh suami sholat, ibu mungkin ibu target minggu depan suamiku harus sholat. Terus gimana? Mulai hari ini ibu harus rajin mijetin dia, pelayanannya yang bagus pokoknya. Sampai suami itu bingung, kenapa istri kok jadi beda nih. Sama ibu dengan putrinya, tentunya ibu harus tampakkan lebih santun saat ini, disanjung dalam hal-hal yang baik, sampai anak itu tersanjung. Suatu ketika mungkin kita harus mengucapkan dengan kalimat indah, dibaringkan dengan tetesan air mata, neng, sungguh neng aku cinta kepadamu, sangat luar biasa, umi cinta kepada kamu, tolong neng gimana neng bisa sholat. Atau kalau tidak langsung urusan sholat, neng ikut ngaji ya, tidak usah suruh sholat dulu, ikut ngaji. Sama kalau suami ya jangan salah langsung suruh sholat. Abang, minta tolong bang ya nanti insya Allah Ahad pagi tolong anterin saya pengajian bang ya. Setelah itu abang pulang lagi juga gak apa-apa. Nah, ada kata suaminya mah, mah enak lah cuman nganterin aja ya. Anterin saja habis itu pulang. Habis itu sekali, dua kali, tiga kali mulai ningkat. Tapi pelayanan ibu tetap bagus. Akhlaknya yang baik, abang. Sebab jamaahnya kan banyak padat ya bang, kita pengen langsung cepat-cepat pulang, apalagi abang terlambat kan gak enak, mending abang tunggu aja biarpun di luar gak apa-apalah. Nah gitu, akhirnya suaminya nunggu di sana. Ada gak bu yang suaminya di sana? Akhirnya suaminya nunggu di luar, Masya Allah, di luar, Alhamdulillah. Setelah ibu dijemput, terima kasih abang, disanjung dia, biarpun hanya sekedar nganterin ya. Makasih. Setelah berkali-kali, abang, daripada di luar mending langsung masuk lah bang. Masuk masih ragu-ragu dia. Akhirnya masuk mau ngaji sekali, dua kali, tiga kali. Pesan, buya suami saya sudah datang, dia gak pernah sholat. Tenang aja nanti nyampe pesannya. Jadi ada strategi, kalau lu langsung sholat dia gak seneng sholat. Dan ada lagi kesombongan, gengsi kalau sudah disuruh sama istri itu kadang-kadang. Kadang-kadang sudah terlanjur enggak cocok sama ibunya, mama itu cerew. Kan ada yang ngomong gitu kan? Dikit-dikit sudah. Itu kalau sudah enggak cocok enggak bisa masuk di hatinya. Berarti yang nasihati bukan ibu, ibu membawa ke tempat yang bisa menjadikan dia sholat. Jadi ibu hadirkan ke tempat yang mulia, bawa ke tempat yang baik, nanti secara otomatis begitu. Ini ada pertanyaan juga, itu ada pertanyaan melalui Yahoo Messenger para pendengar semuanya, karena pengajian kita kami ini diikuti dirilai beberapa radio di mana di beberapa tempat termasuk di Jawa Timur, Gresik, Blitar, Malang, Banyuwangi banyak, kemudian Lampung, ada Jakarta, jadi beberapa termasuk bagi yang ingin menyaksikan langsung dari tempat-tempat yang berbeda bisa, karena ini juga ditayangkan melalui televisiku streaming bisa dilihat. Maka ini banyak pertamaan dari jauh. Ini pertamaan dari lokal dulu, dari dalam dulu. Ini juga kurang lebih masalah sholat ya. Jadi ibu itu caranya bawa ke tempat yang mulia dengan halus, ajak suruh main ke pondok, jangan suruh mondok bu. Sudah main ke pondok saja nanti ada pengajian, biarpun di belakang, biar terserah, tidak dengar gak apa-apa, yang penting seneng dulu kesini ya pokoknya. Ya tadi katakan bahwa kita harus melarang atau kita tidak boleh melayani suami yang tidak sholat. Bagaimana jika ada saudara yang tidak sholat, misalnya adik, haruskan adik kan harus menghormat kakaknya, mencucikan baju, masya Allah, menyiapkan kebutuhan lainnya, masya Allah. Sedangkan di kesempatan yang lain, jika saya tidak salah dengar, kita harus lembut kepada saudara kita yang tidak sholat, harus pelan-pelan dalam mengingatkannya. Bagaimana kita harus bersikap yang baik dalam menghadapi hal tersebut? Artinya dia sepertinya punya saudara, kemudian dia tidak sholat. Buya kok ngomong, kok keras sekali. Kalau anda suami memberikan setetes air kepada istri yang tidak sholat, hukumnya haram neraka. Memang begitu. Cuman untuk menjadikan dia sholat itu kan perlu proses. Artinya kalau memang sudah mentok, sudah anda nasihati, sudah diingatkan, dibawa ke tempat yang baik, gak mau, lah itu baru. Tapi kalau memang suami kita menemukan suami tidak sholat, maka itu perlu proses dulu, dicoba dulu, kalau sudah tidak mau, jangan dipertahankan. Karena apa? Mau masuk neraka bareng-bareng ini. Jadi ada dakwah itu ada martabatnya, ada marahil dakwah itu, ada marhalah dakwah itu, ada bil hikmah, dengan cara lembut, jadi dengan cara perilaku yang indah, kemudian mu'idah hasanah dengan kalimat yang indah, wajatil hum billatihi asan dengan cara debat, itu adalah ada aturannya. Hikmah ini adalah macam-macam. Hikmah itu bukan dengan kelembutan saja, bukan kekerasan saja, tapi tepat. Jadi harus disesuaikan. Jadi bukan serta-merta ya, mohon maaf. Itu tapi kesimpulannya, kalau seorang suami sudah enggak mau sholat, sudah begitu enggak karu-karuan, kasar dan sebagainya, sudah diingatkan sekali, dua kali didatangkan kiai, masih saja begitu, ketahuilah haram anda melayani dia. Anak anda pun begitu, na'udzubillah. Haram, biarpun itu anak. Kalau orang tua tegas, enggak ada yang tidak sholat. Anak itu rata-rata takut sama bapak ibunya. Kalau sudah nak, neng, kalau kamu masih tidak sholat, abah tidak boleh membiayai sekolahmu, tidak boleh ngasih makan setetes air, kau tidak boleh makan di sini. Mikir ya. Cuman karena kesalahan kita kadang-kadang sudah tahu anaknya tidak sholat, masih saja dimanja. Mestinya kalau anak kita sholat baru kita sanjung, kita kasih hadiah, akan tapi ternyata urusan yang lainnya, itu juara matematik, juara catur, juara ini dikasih hadiah. Baik. Jadi tetap dengan kelembutan ya, anda harus melayani saudara anda dengan baik, dan kebetulan kok pelayanan anda diterima oleh saudara anda, maka jadikanlah di balik pelayanan anda ini anda sampaikan pesan-pesan. Permasalahannya apa? Anda enggak pernah melayani beliau, tidak pernah menghormat saudara anda, lah kok tiba-tiba nyuruh, susah. Tapi kalau aja punya jasa kebaikan yang pernah anda tandamkan, anda punya bekal untuk bisa menyampaikan kebenaran kepadanya. Dan memang seperti itulah, kalau anda ingin menyampaikan kebaikan kepada seseorang, paling tidak dia merasakan kebaikan yang pernah anda miliki. Jadi kalau kita, saya tidak kenal orang, tiba-tiba ngomong, kamu harus sholat, nah kaya siapa sih itu? Tapi kalau sudah ada hubungan baik, baru nanti akan mudah hati itu menerima kebenaran. Ini pertanyaan melalui Yahoo Messenger. Kami ingin saat berkunjung ke kerabat atau guru, bagaimana membedakan antara menghormat orang yang kita kunjungi dengan berpenampilan yang bagus, tutur kata yang baik, dan apakah itu termasuk riya? Riya itu bukan di dalam bentuk baju, pakaian, dan perilaku. Riya itu adalah urusan di dalam hati. Jadi kalau ada orang pakai baju compang camping, mukanya kusut, itu bukan berarti dia pasti orang tawadu. Bisa saja dia itu orang yang sombong dengan kekusutannya, biar dibilang ahli tasawuf, ahli iman, ahli ibadah. Jalan Allah. Belum tentu orang yang pakai dandanan mewah itu ternyata dia adalah orang yang sombong, seperti Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, Imam Hasan, dia pakai dandanan bagus. Imam Hasan Dasri pakai dandanan bagus. Akan tapi waktu ditanya, Imam Hasan, kenapa kau pakai dandan bagus sementara kau cucu Rasulullah yang semestinya mengajari dengan ketawaduan? Zaman berubah, orang menghormatku berlebihan karena aku cucunya Rasulullah. Hah? Sehingga kalau mereka tahu kalau saya butuh, mesti mereka membantuku, ya, cucu Rasulullah. Tidak ada orang yang pengen melihat cucu Rasulullah sakit, lihat, bakal dikasih semuanya, sampai putri-putri di Irak itu dikasihkan. Sehingga Sayyidina Hasan itu sering menikah, karena apa? Semua orang pengen mendapatkan menantu Sayyidina Hasan. Sehingga Sayyidina Hasan langsung dandan dengan baju mewah, waktu itu berkata, kenapa aku pakai dandanan baju mewah? Biar semua orang tahu kalau saya tidak butuh. Ini biar bajuku ngomong, aku sudah cukup, jangan kau kasihani aku. Ah, hebat ini. Kiai nampakkan kekurangannya, jamaah ya prihatin nanti. Bantu, lumayan. Alhamdulillah. Musibah. Tahuin, cukup. Nah ini ada, jadi ternyata ukurannya bukan ukuran dandanan, ya. Jadi kalau Anda datang kepada guru Anda dandan yang bagus, pakai minyak wangi, ya pantas lah, jangan bikin gurumu pusing lah. Baunya macam-macam nih, nggak bawa jeruk, bau jeruk kan pusing orang. Jadi tolong hadir majelis pun nih, kemarin sudah ada yang bertanya, di mana ya, ada satu jamaah katanya apa, aduh ya jamaah ditulis sini baunya nggak karu-karuan, ditakwa ya, tolonglah kalau hadir majelis taklim itu diupayakan dandan yang bersih, wangi, supaya yang di kiri kanannya nyaman, jangan sampai di kiri kanannya nggak bisa dengar ceramah kami gara-gara dengar bau Anda, kan nggak enak. Wangi, dandanan yang wangi, bersih, tidak harus baru, nggak bersih. Untuk pengajian ketemu orang banyak, saya harus pakai baju yang bersih, baju yang baru dipakai, indah seperti itu, ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa pakai baju dandan yang bagus, tapi yang halal, yang bersih, tujuannya yang benar, niatnya yang baik. Jadi riya itu adalah tidak terlihat, malaikat pun nggak tahu apakah kita riya. Bisa dilihat kembali di CD, kami tidak bisa diulang kembali kalau masalah begitu panjang. Riya halus. Afa min dabibin namlatil sada ala sakhratis sama bilalatil zulma. Muhammad Al-Fatih sudah hafal sama gaya itu. Namanya riya adalah, sampai kadang-kadang ngecek buyahnya, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Ah, itu riya. Itu digambar oleh Nabi Muhammad, halus riya. Jadi orang riya itu ternyata adalah bukan berarti di saat tampil. Mungkin ada satu ustadz yang tidak mau digaji satu sekolahan. Ikhlas? Ikhlas insya Allah. Kalau kita ngelihat orang lain ikhlas. Kalau ustadz itu Anda, jangan katakan Anda ikhlas. Sebab apa? Ada orang mungkin tidak mau dikasih duit, hanya pengen disebut bahwasanya ustadz itu adalah ustadz ikhlas. Rupanya dipikir ikhlas kebalik, pengen disebut sebagai ustadz yang paling ikhlas satu kampung. Dia enggak mau, astagfirullahaladzim, enggak mau, enggak biasa saya. Akhirnya sak kampung, tahu enggak ustadz yang itu, kenapa? Enggak mau dikasih duit, ikhlas benar. Memang kalau kita kepada orang lain nunjuk ikhlas, tapi kalau nunjuk orang diri kita mengatakan ikhlas tidak boleh, ya. Kalau nunjuk orang lain boleh kita mengatakan ikhlas, jangan tunjuk orang lain dengan kalimat riak. Dan jangan tunjuk dirimu dengan kalimat ikhlas. Kalau Anda mengatakan aku sudah ikhlas, tidak ikhlas, selesai. Ada kan orang ngomong benar, saya ikhlas, saya bantu ikhlas. Enggak ikhlas itu. Kalau ada orang ngomong bantu ikhlas itu pasti, kenapa dia kok ngangkat suara begitu? Maksudnya ada lanjutnya, sudah aku bantu ikhlas padahal saya kok? Mesti ada apa-apa itu. Kalau enggak ada apa-apa, enggak bakal ngomong begitu. Saya bantu ikhlas, benar saya ikhlas. Terus kenapa? Iya padahal saya bantu ikhlas kok masih kurang ajar, gitu maksudnya. Jadi kalau orang ngomong ikhlas itu mesti ada di balik itu ada lanjutannya. Sebab kalau orang ikhlas benar enggak sempat ngomong begitu. Kok ikhlas nih? Malaikat saja enggak tahu ini ikhlas atau riya. Ya. Ada cerita Imam Bukhari, Imam Ghazali menyebutkan ada riwayat hadis malaikat pembawa amal itu enggak paham, enggak tahu. Sampai langit ketujuh ternyata ditolak ini riya. Nah ini. Saya seorang perantau di negeri Jepang. Oh, ini ada yang bertanya dari Jepang. Bagaimana hukumnya kalau sholat asar diundur hingga waktu sholatnya hampir habis dikarenakan jadwal yang sudah ditentukan pabrik? Baik, selagi Anda memang keadaannya sepanjang itu, asalkan sholat bisa Anda lakukan seutuhnya. Jangan sampai sebagian dari waktu sholat keluar dari waktu. Paling tidak Anda tidak mendapatkan waktu fadilah. Jadi Anda boleh menunda sampai akhir karena urusan pekerjaan Anda, yang karena memang Anda urusan dengan orang yang kafir. Tapi syaratnya semua sholat itu genap bisa Anda lakukan di dalam waktunya. Dan kelihatannya hanya waktu asar. Dan buktikan penyesalan Anda ini adalah di selain waktu asar Anda sholat awal waktu. Nah kalau di yang lain selain asar Anda masih sama, berarti Anda pura-pura. Allah lebih tahu apa yang ada di hati Anda. Dan kalau ternyata ada orang bekerja sampai sholatnya teledor, tinggalkan pekerjaan dan Allah bakal ganti yang lebih bagus. Cuman ini kasusnya masih dia bisa melakukan sholat. Yang dipermasalahkan hanya asar saja, rupanya jam kerjanya selesainya adalah sore. Sehingga waktu sholatnya mepet. Asalkan waktu sholat Anda masih cukup untuk Anda melakukan sholat, maka selagi sholat masih dilakukan di waktunya, maka tidak dosa, hanya kehilangan keutamaan-keutamaannya. Kemudian kasusnya kan cuman asar saja. Tapi buktikan bahwasanya Anda nyesel dengan kejadian itu, kok asar Anda mundur-mundur. Lihat, Anda masih punya subuh, Anda punya duhur, punya maghrib dan isya. Lakukan sholat tepat waktu di awal waktu dengan sholat berjamaah, maka itu yang menutup kekurangannya waktu Anda meninggalkan atau mengakhirkan sholat asar. Tapi jangan mengakhirkan sampai keluar waktu. Ini saja. Kemudian masih ada lagi pertanyaan yang tidak bisa kita baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthun alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan ketulusan, muliakan kami dengan keikhlasan, muliakan kami dengan ketawaduan, muliakan kami dengan cinta kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau hinakan kami dengan kedengkian, jangan kau hinakan kami dengan riya. Ya Allah, bersihkan dari hati kami penyakit-penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari suudzon kepada siapapun ya Allah. Kadang kami sering berprasangka buruk kepada seseorang ya Allah. Kami merasa lebih bagus dari orang lain ya Allah. Itu adalah sebab-sebab kami terjerumus dalam neraka-Mu ya Allah. Kadang belum kami tahu tentang seseorang, kami sudah berkomentar ya Allah. Alangkah busuknya hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kemudahan untuk melakukan ketaatan. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kedzaliman-kedzaliman yang pernah kami lakukan ya Allah, kezaliman yang pernah kami lakukan ya Allah, maka kami mohon siapapun ya Allah, siapapun dari hamba-hambamu yang pernah kami zalimi ya Allah, baik dari orang yang paling dekat kepada kami, orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami pernah kami zalimi, maka kami mohon angkat derajat mereka ya Allah, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari kami ya Allah, jika di antara mereka ada yang pernah kami zalimi ya Allah, kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk memohon ampun, memohon maaf, dan muliakan saudara-saudari kami di dunia dan di akhirat. Istri kami ya Allah, jika ada yang pernah kami zalimi ya Allah, mungkin dengan lidah kami, dengan perilaku kami, atau suami-suami ya Allah yang pernah zalim kepada istri mereka ya Allah, maka kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan semua orang yang pernah kami zalimi ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Dan jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang pernah menyakiti kami, jika ada orang pernah menggunjing kami, jika ada orang pernah menganiaya kami ya Allah, kami maafkan mereka dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka dan berikan kepada mereka kesadaran. Jangan sampai ada orang masuk neraka gara-gara berbuat zalim kepada kami. Jangan sampai ada orang masuk neraka gara-gara menggunjing kami ya Allah. Dan bersihkan hati mereka sehingga di esok hari dia tidak menggunjing lagi, di esok hari tidak berbuat zalim lagi kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas ya Allah, dan jauhkan dari orang-orang yang tidak ikhlas ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini, yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah, dan berikan kepada mereka keikhlasan. Jangan sampai perjuangan dan kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Ya Allah, baik mereka yang berjuang dengan harta mereka atau dengan pikiran mereka, dengan tenaga mereka, maka jadikan itu semua kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, keberkahan di hartanya, keturunannya ya Allah. Jaga mereka ya Allah, Engkau lebih tahu siapa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan pintulah, bukalah pintu halal untuk saudara-saudari kami yang ingin menikah, ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan yang kau ridhoi, yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jangan sampai mereka terbuai oleh hawa nafsu mereka, jangan sampai mereka mendekati zina, jangan sampai mereka terjerumus dalam zina yang sungguh sangat mengerikan. Saat ini banyak orang terjerumus dalam hina dan busuknya zina. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami, semua yang bersama kami, dari mukaddimah zina. Jauhkan dari zina, jauhkan dari busuknya zina. Zina adalah hina, aibnya zina susah dihapus, akan senantiasa menempel di jidat pelakunya, di sanak keluarganya, di keturunannya. Hina. Ya Allah, hina. Maka kami mohon, jauhkan kami dari zina dan sebab zina. Dan jika ada di antara kami yang hadir, ada yang pernah terpeleset dan yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah, serta tutup aib mereka, ya Allah, hingga di dunia mereka tetap mulia dan di akhirat kau muliakan, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat, ya Allah. Dan jauhkan kami dari pandai bertutur kata tapi tidak bisa mengamalkannya. Kami mohon ampun atas ungkapan kami yang kami tidak bisa mengamalkannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Yang punya hutang, mudahkanlah kami, ya Allah, dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Yang berencana kebaikan di hari ini, mudahkan, ya Allah. Dan jika ada rencana jelek, hentikan, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami, ya Allah, dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitungnya, ya Allah. Akan tapi engkau maha tahu, ya Allah, dosa kami. Bahkan ada satu dosa, ya Allah, yang kami tahu itu dosa, kami sadar itu dosa, akan tapi kami masih melakukannya. Bahkan di saat kami melakukan dosa itu, kami sadar itu dosa, tapi kami tidak bisa meninggalkannya. Maka kami mohon, ya Allah, bantulah kami untuk meninggalkan dosa yang itu, ya Allah. Dosa yang itu, ya Allah. Dan ampuni dosa kami. Kami takut mati, ya Allah. Kami takut kau cabut nyawa kami dalam keadaan membawa dosa-dosa ini, ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, harmonis, saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kedzaliman di rumah tangga kami. Dan berikan kepada kami, ya Allah, umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami, ya Allah, husnul khatimah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Orang tua kami husnul khatimah, guru-guru kami khusnul khatimah, anak-anak kami khusnul khatimah, santri-santri kami khusnul khatimah, dan kami semua khusnul khatimah, ya Allah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau cabut nyawa kami, ya Allah, jadikan ucapan kami saat itu adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة